mata berdentang mata. Hati di dalam bagai nak gila. Tuan-tuan dan puan-puan, terimalah persembahan Raja Gelik Satu Malaysia, Dato' M. Dam Kila. Pertama kali ku melihat wajah si dia, pertemuan bermula di taman si kebun bunga. Itulah hai mulanya berjumpa bertentangan mata. Mulai dari itu hatiku tertanya-tanya, siapakah gerangan si cantik cerita kelipat air matanya. Bergeram, dia senyum lantas tanganku dipegang.